بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأحباء حفظكم الله الحمد لله ada kesempatan ini melalui media ini kita berjumpa dalam acara daurah jarak jauh dengan ikhwah di Malaysia dan mungkin sekitarnya. Insyaallah pada kali ini kita akan sama-sama membahas aqidah al-Imam Al-Bukhari hafizahullah rahimahullah taala. I'tiqad Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah fi jama'at al-salaf alladhina yurwa anhum. Demikian disebutkan judul ini, tajuk ini oleh al-Imam al-Lalakai rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah pada jilid yang pertama halaman 193. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah salah satu ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang sangat berjasa terhadap kaum muslimin dengan karya beliau yang diantaranya adalah Sahih Al-Bukhari yang telah diterima oleh masyarakat muslimin dari waktu ke waktu. Beliau rahimahullah ta'ala adalah seorang yang sangat kokoh dalam berpegang dengan akidah al-sunnah wal jamaah. Kehidupan beliau mengalami berbagai macam ujian, mihnah yang beliau hadapi dengan kesabaran sampai wafat beliau. Berbagai ujian yang menimpa beliau sehingga terkadang mesti berpisah dengan sebagian orang-orang dekat. Namun demi berpegang dengan akidah, semua beliau jalani dengan sabar. Inilah beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun biografi atau sirah kehidupan beliau rahimahullah bisa dibaca dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang ma'ruf, semacam kitab Sir Alamin Nubala dan yang lain. Namun tentu pada kesempatan ini kita tidak mungkin membaca semua atau mayoritas yang terkait dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun bisa kita sebutkan secara singkat, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sedikit nasab dan ucapan sebagian ulama tentang keutamaan beliau rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau adalah Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Ismail. Beliau bernama Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fi maulahu Abu Abdullah Al-Bukhari. Para ulama memuji beliau sebagai ucapan-ucapan yang indah disampaikan oleh para ulama kita dahulu maupun sekarang, yang menunjukkan tingginya derajat beliau dalam ilmu dan keutamaan, yang diantaranya disebutkan oleh Mu'aim bin Hammad, guru beliau sendiri. Muhammad ibn Ismail faqihu hadihil ummah. Muhammad bin Ismail adalah ahli fikihnya umat ini. Naam. Benar. Tentu yang beliau sebutkan ini artinya perlu kita ketahui bahwa beliau bukan hanya seorang ahli hadis yang hanya meriwayatkan hadis, namun beliau juga seorang yang berilmu dalam bab fikih. Dan seperti kata para ulama bahwa fikih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terdapat pada judul bab-bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Disebutkan pula oleh ulama yang lain, waqala Muhammad ibn Abi Hatim sami'tu Yahya ibn Ja'far yaqul law qadirtu an azid fi umri Muhammad ibn Ismail la fa'altu. Andai aku mampu untuk menambahkan umur Muhammad bin Ismail, la fa'altu, tentu aku akan melakukannya. Fa inna mauti yakunu mauta rajulin wahidin. Sesungguhnya kematianku adalah kematian satu orang saja. Wa mautu Muhammad bin Ismail zahabul ilm. Sementara kematian Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari, berarti hilangnya ilmu. Rahimahullah ta'ala. Ini merupakan ucapan salah satu dari ulama yang menunjukkan luasnya ilmu beliau, sehingga kematian seorang alim berarti hilangnya sekian banyak ilmu. Dan ulama juga mengatakan mautul alim ulmatun fil Islam la yusaddu babuha. Kematian seorang alim ibarat suatu lubang dalam Islam yang tidak tertutup lagi pintunya atau lubang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang akan kita baca merupakan akidah yang betul-betul beliau tulis, diterangkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Azimul Minnah. Dan apa yang tadi baca, saya baca juga kutipan dari beliau, bahwa akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah diriwayatkan dalam syara usul i'tiqad ahli sunnah, diriwayatkan pula oleh Ibn Adzakir dalam tarikh Ad-Dimashq, disebutkan pula oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safwah, disebutkan pula oleh As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan juga Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam tafsir Alamin Nubala, dan disahihkan sanadnya oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Artinya bahwa ini betul-betul akidah Imam Al-Bukhari, bukan suatu tulisan yang ditulis oleh orang lain kemudian di atas nambahkan Al-Imam Al-Bukhari, bukan. Namun ini jelas menunjukkan bahwa yang akan kita baca merupakan akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Allah letai rahimahullah dalam kitab Syarah Usul Al-Fiqh yang kita akan baca darinya, beliau menyebutkannya dengan sanad sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita akan baca walaupun mungkin tidak kita baca semua yang dimukaddimah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Lalakai rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, laqitu akthar min 1000 rajulin min ahli al-ilm. Saya berjumpa dengan lebih dari 1000 orang dari para ulama ahli Hijaz, ulama Hijaz wa Makkah, ulama Makkah wal Madinah wal Kufa wal Basra wa Wasil wa Baghdad wa Syam wa Masr, ulama-ulama di negeri-negeri tersebut. Laqituhum qarnan qarnan ba'da qarnin ثم قرنا بعد قرن. Aku berjumpa dengan mereka berkali-kali dari satu kurun ke kurun berikutnya dan begitu seterusnya. Adraktuhum, artinya bahwa dari masa ke masa, masa hidup beliau, dari waktu ke waktu, beliau berjumpa dengan ulama-ulama tersebut. Adabtuhum wa hum mutawafirun mundu akthar min 46 sana. Aku berjumpa dengan mereka wa hum mutawafirun, dalam keadaan mereka dalam jumlah banyak, sejak lebih daripada 46 tahun. Kemudian beliau sebutkan Ahlus Syam wa Misr dan seterusnya marratain, dua kali daerah Syam, Mesir, Jazirah, Basrah sekian kali. Nah, sampai kata beliau rahimahullah, wa bil Hijaz sittat awam wa la usi kam dakhaltu al-Kufah. Untuk Hijaz selama 6 tahun dan masuk ke Kufah tidak lagi terhitung. Nah, ini semua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan bahwa mereka sepanjang waktu berakidah dengan akidah yang akan beliau sebutkan. Ulama dengan jumlah yang sekian banyak di berbagai tempat meyakini akidah tersebut. Lalu beliau sebutkan secara lebih rinci lagi. Nama-nama ulama yang beliau sebutkan, walaupun tentu juga bukan semuanya karena beliau mengatakan lebih dari 1000, namun beliau isyaratkan beberapa ulama semacam di Syam. Beliau berjumpa dengan Muhammad bin Yusuf al-Suryabi, Abu Mushir, Abdul A'la bin Mushir dan seterusnya. Di Mesir berjumpa dengan Yahya bin Katsir dan Abu Salih dan yang lain. Di Makkah berjumpa dengan Abdullah bin Yazid al-Mukri, berjumpa dengan Al-Humaydi dan yang lain. Di Madinah berjumpa dengan Ismail bin Abi Uwais, dan mutarrafin alhamdulillah, begitu juga yang lain. Di Al-Basrah berjumpa dengan Abu Asim Al-Dhahhak Al-Makhlad Al-Syaibani dan juga yang lain, termasuk guru beliau yang masyhur Ali bin Abdullah Al-Madini. Di Kufah berjumpa dengan Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukain dan juga ulama yang lain. Di Baghdad berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'id, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan juga yang lain. Begitu pula di Al-Jazirah, di Wasit, di Maru, di tempat-tempat tersebut beliau berjumpa dengan ulama. Lalu beliau mengatakan, waktafaina bitasmiyati haula kay yakuna mukhtasaran wa alla yatula dzalika. Dan saya cukupkan dengan menyebutkan nama-nama mereka itu saja supaya ringkas dan tidak panjang dalam menyebutkan nama-nama ulama tersebut. Lalu kata beliau, "Kama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Maka saya tidak melihat wahidan minhum, satu pun dari mereka, yakhtalifu, berbeda pendapat dan berselisih, fi hadhihi al-asya, dalam hal-hal berikut ini. Mereka tidak berselisih, berbeda pendapat dalam hal-hal berikut ini. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwatillah hadirakumullah, ini adalah suatu hal yang penting untuk kita cermati, untuk kita perhatikan. Bahwa mereka ulama sepakat dalam bab akidah, terutama apa yang akan disebutkan. Akidah al-sunnah wal-jamaah dari waktu ke waktu, sejak zaman Rasulullah SAW, berikutnya para sahabat, para tabi'in dan sampai kepada masa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari waktu ke waktu mereka meyakini dengan keyakinan yang sama dan tidak berselisih dalam bab akidah. Nah, ini satu hal yang penting yang dicermati dan diperhatikan oleh sebagian ulama. Dan ini menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi hujjah tentang kebenaran akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, di mana beliau mengatakan, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ الْحَقِّ أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم terjemahkan. ومما يدل, dan di antara yang menunjukkan, على أن أهل الحديث, bahwa أهل الحديث هم أهل الحق, mereka adalah para pemegang kebenaran, meluk kebenaran. Annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa, bahwa engkau bila mentelaah membaca semua kitab-kitab karya mereka, min awwalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya, qadimihim wa hadithihim, yang dahulu maupun yang sekarang, yang baru maupun yang lama, ikhtilafi bulyanihim wa zamanihim, dengan perbedaan negeri-negeri mereka dan waktu-waktu mereka, zaman mereka. Wa tabaa'udi ma bainahum fil diyar, dan jauhnya negeri-negeri mereka, saling berjauhannya negeri-negeri mereka. Wa sakani kulli waahidin minhum qutran min al-aqtar, dan tempat tinggal masing-masing mereka dari suatu daerah, dari daerah-daerah yang ada, yakni yang berbeda-beda. Wajadtahum fi bayan al-i'tiqad ala wasiratin wahidah, kau dapati mereka semua dalam bab menerangkan i'tiqad, akidah, keyakinan ala watiratin wahidah. Mereka menyebutkannya dengan satu macam, satu warna, namatin wahidin, satu macam. Yajruna ala tariqatin la yahiduna anha. Mereka berjalan pada suatu jalan dan mereka tidak berbelok darinya, tidak melenceng darinya. Wala yamiluna fiha. Qawluhum fi dhalika wahidun. Mereka tidak yamilun, yakni condong ke arah yang lain, berbelok kepada yang lain. Bahkan qawluhum fi dhalika wahid, ucapan mereka dalam bab akidah satu. Wanabluhum wahid, ukilan mereka dalam bab akidah satu. La tarafim tilafan, engkau tidak melihat pada mereka perbedaan pendapat. Wala tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Mereka tidak kamu lihat pada mereka perpecahan pada suatu apapun. Wa in qalla, sekalipun perkara yang kecil, sedikit. Balau jama'ta jami'a ma jara ala usinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'an qalbin wahidin. Bahkan bila engkau gabung, engkau padukan semua yang muncul, yang terucap oleh lisan-lisan mereka dan yang mereka nukilkan dari pendahulu mereka, wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahidin. Kau akan dapati bahwa seolah-olah itu sesuatu yang datang dari satu qalbu, wajara ala lisanin wahidin, dan berjalan mengalir pada satu bahasa, satu lisan. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha, dan apakah ada suatu dalil yang menunjukkan kepada suatu kebenaran yang lebih terang, lebih jelas daripada hal ini? Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha, dan apakah ada dalil yang menunjukkan kepada suatu kebenaran yang lebih jelas daripada hal ini? Demikian disampaikan oleh As-Sam'ani rahimahullah yang menunjukkan dari kitab Al-Hujjah fi Bayan Al-Hujjah karya Al-Asbahani. Apa yang disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah benar-benar suatu hal yang mesti kita cermati. Sungguh apa yang beliau sampaikan merupakan suatu hal yang jelas dan benar. Ulama dari waktu ke waktu, bahkan sampai saat ini, ulama ahlu sunnah, dengan perbedaan waktu dan perbedaan tempat, bahkan bila kita lihat di zaman dulu yang tidak ada alat komunikasi seperti di zaman sekarang, satu ulama dengan ulama yang lain mungkin tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, akan sebagiannya mungkin tidak pernah dengar. Namun mereka dalam menyampaikan akidah sama. Mereka yang tinggal di Maghrib, di Maroko, mereka yang tinggal di Irak, ya, di Kufah, di Baghdad, mereka yang tinggal di Yaman, mereka yang tinggal di Mesir, mereka yang tinggal di Andalusia, dengan waktu yang berbeda, ketika menyampaikan akidah, semua yang mereka sampaikan sama. Ini merupakan dalil alal haq, dalil atas suatu kebenaran. Karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada mukaddimah i'tiqad, keyakinan beliau ini, beliau sebutkan hal ini. Beliau berjumpa dengan berbagai macam ulama, yakni berbagai kalangan ulama, muhaddisin, fuqaha, di berbagai negeri, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda dengan jumlah yang sekian banyak, lebih daripada 1,000 orang. Mereka tidak berselisih dan berbeda pendapat dalam hal ini. Kita pun akan dapat yang semakna dengan ini akan disampaikan pula oleh ulama yang lain. Seperti Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Sebagaimana disebutkan oleh putra Abu Hatim yaitu Ar-Rahman. Semakna dengan ini pula bahwa ulama dari waktu ke waktu di satu tempat dan tempat yang lain, mereka tidak berbeda dalam akidah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kita akan masuk pada beberapa akidah yang disebutkan ini oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, anna dina qawlun wa amal wa dhalila li qawlillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Anna ad-din, bahwa agama ini qawlun wa amal, qawlun wa amal, ucapan dan perbuatan. Wa dzalika liqaulillah, dan hal itu berlandaskan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan sebetulnya ad-din, agama, hunafa, wa yuqimus salah, tetap lurus ke atas agama ini, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan hal itu merupakan dinul qayyimah, agama yang lurus. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini merupakan din, agama yang tegak lurus, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan kepadanya seluruh amalan, yang diantaranya adalah as-salah, iqamatus salah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, kalau begitu agama adalah amal, perbuatan, dan juga qaul, ucapan. Karena semua yang disebutkan tadi tidak lepas daripada keduanya, ucapan maupun perbuatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hal ini terkait dengan al-iman. Karena ad-din, agama ini adalah Islam, yang itu adalah iman. Dan seperti diungkapkan oleh ulama yang lain, bahwa iman qaulun wa amal. Iman adalah qaulun wa amal. Ikhwani fi din rahimakumullah, hal ini merupakan salah satu prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa disebutkan oleh para ulama dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Hal ini karena disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya maupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sehingga itu menjadi suatu keyakinan yang selalu ditegaskan, selalu ditanamkan oleh para ulama. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkannya, ulama yang lain, Imam Ats-Tsauri, Sufyan, begitu pula Sufyan bin Uyainah, Al-Humaydi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ali bin Al-Madini, dan para ulama-ulama yang lain yang menuliskan akidah-akidah al-sunnah, bahkan ulama di zaman ini semua menegaskan tentang hal ini, bahwa ad-din qaulun wa amal, atau al-iman qaulun wa amal. Perlu kita ketahui pula bahwa hal ini ditegaskan di samping ini merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang harus kita imani, kita yakini. Demikian pula hal ini disebutkan untuk menerangkan perbedaan antara keyakinan yang benar dengan keyakinan yang batil, yaitu keyakinan ahlul bid'ah, baik orang-orang khawarij maupun mu'tazilah, murji'ah, mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Mereka tidak dapat atau mereka tidak paham seakidah dengan al-sunnah wal jamaah dalam hal ini, sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Dan kesesatan dari suatu akidah yang benar akan berefek dan berakibat kepada akibat yang fatal, sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana orang-orang khawarij bermula dari keyakinan yang salah dalam bab ini. Mereka menjadi para pemberontak. Mereka menjadi musuh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berani membunuh dan memerangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka menganggap kafirnya para sahabat tersebut yang mereka perangi. Apalagi selain para sahabat. Dan di masa ini mereka menjadi orang-orang yang melakukan teror terhadap kaum muslimin. Dari mana perbuatan keji yang mereka lakukan itu bermula? Ternyata bermula dari keyakinan yang salah dalam bab ini, dalam bab pengertian iman dan ad-din. Begitu pula murji'ah. Orang-orang murji'ah yang menyimpang dalam bab ini, bab pengertian iman, di mana dengan keyakinan mereka, akhirnya mereka beranggapan dan berkeyakinan bahwa orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa besar, mereka tetap sebagai seorang mukmin, bahkan sempurna imannya. Bahkan terkadang mereka mengatakan seperti imannya Jibril. Sampai sedemikian rupa mereka mengatakan dan berani menfonis demikian terhadap ahlul ma'asi, menyamakan dengan para malaikat. Dari mana bermula keyakinan mereka ini? Ternyata bermula dari kesalahan mereka dalam memahami apa itu iman dan apa itu din. Karena mereka beranggapan bahwa yang penting adalah keyakinan, yang penting adalah ucapan, adapun amal tidak termasuk daripada iman. Itulah buah daripada keyakinan sesat mereka, orang-orang murjiah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Untuk itu, kita mesti mengokohkan akidah kita dan keyakinan kita, ilmu kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, agama ini adalah qaulun wa amal. Qaulun mencakup qaulul qalbi wa lisan. Qaulun mencakup qaulul qalbi wa lisan. Wa amalun mencakup amalul qalbi wal jawarih. Demikian disebut oleh para ulama kita rahimahullah. Qaulul qalbi diperhatikan, qaulun wa amal, ini dua hal masing-masing bercabang menjadi dua. Qaulun menjadi dua, qaulul qalbi dan qaulul lisan. Qaulul qalbi adalah al-i'tiqad, ucapan qalbu ini adalah maksudnya keyakinan, apa yang diyakini dalam qalbu kita. Adapun qaulul lisan adalah at-takallum bi kalimat al-Islam. At-takallum bi kalimat al-Islam, mengucapkan keislaman, mengucapkan keislaman. Adapun amal, amal pun menjadi dua. Amalul qalbi, amalul qalbi, amal qalbi adalah niyatuhu wa ikhlasuhu. Niyatuhu wa ikhlasuhu, niat yang ada dalam qalbu kita, keikhlasan. Dan tentunya amal qalbu yang lain. Al-jawarih, amal anggota badan. Baik tangan kita, kaki kita, bahkan lisan kita dengan bacaan Al-Quran dan fikir. Ini adalah amal al-jawarih. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dengan demikian, iman terdiri dari semuanya. Islam terdiri dari semuanya. Seorang muslim untuk menyempurnakan Islamnya, dia harus melengkapi semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini yang sering pula disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam definisi iman, bahwa iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Nah, terkadang mereka juga menyebutkan demikian, ucapan lisan, keyakinan dalam qalbu kita, dan amal jawarih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan dalam hadis beliau dengan sangat jelas. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan al haya', rasa malu adalah syu'bah minal iman, cabang daripada iman. Perhatikanlah hadis Nabi ini yang menjadi salah satu dalil yang sangat jelas dalam bab kita, bahwa iman terdiri dari semuanya itu. Nabi sebutkan dari yang tertingginya, yaitu ucapan la ilaha illallah, lisan, ucapan lisan. Kemudian Nabi sebutkan yang terendahnya, yaitu imadatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan, amal, jawarih. Dan beliau menyebutkan bahwa al-haya, rasa malu adalah syu'bah minal iman, satu cabang daripada cabang-cabang iman. Dan ini merupakan amalan qalbu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan, amurukum bil imani billah, aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Wa hal tadruna mal iman billah, dan apakah kalian tahu apa iman kepada Allah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa iqamus salah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa antu'tu minal maghanim al-khums, dan engkau memberikan 1/5 daripada al-maghanim, yaitu sab'atan perang. Hadis ini juga sangat-sangat jelas menerangkan bahwa amal al-jawarih, amal anggota badan, adalah bagian daripada iman. Nabi menafsirkan apa itu iman billah. Mal at-tadruna mal iman billah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Lalu beliau menafsirkan, yaitu syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan 1/5 daripada al-maghanim, yaitu rampasan perang. Nah, ini sangat jelas dalam bab dukhul al-amal iman, masuknya amal jawarih ke dalam iman. Karenanya ini merupakan keyakinan dan i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga menunjukkan batilnya keyakinan orang-orang khawarij dan murji'ah. Orang-orang khawarij dan murji'ah. Orang-orang murji'ah yang tidak memasukkan amal ke dalam iman. Orang-orang khawarij yang menjadikan iman itu hanya satu bagian saja, tidak bercabang-cabang. tidak Syu'ab. Mereka meyakini bahwa iman adalah satu kesatuan yang bila hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Sehingga orang yang berdosa besar, yang telah kehilangan sebagian daripada iman, menurut orang-orang Khawarij artinya kehilangan semua iman. Maka dianggap oleh orang Khawarij sebagai orang kafir. Nah, keyakinan-keyakinan Ahlul Bid'ah ini merupakan keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak sejalan dengan dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini merupakan hal penting yang sangat mendasar dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akan bercabang darinya berbagai macam amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan. Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan keyakinan yang benar bahwa amal adalah qaulun, bahwa iman adalah qaulun wa amal, mereka akan memperbanyak qaulun wa amal untuk menguatkan iman, akan membentuk pribadi mereka sebagai seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, beribadah dengan ibadah yang benar dan banyak, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya seorang khawarij yang punya keyakinan seperti yang tadi kita sebutkan, akan terbentuk pada dirinya seorang yang ekstrim, seorang yang melampaui batas, seorang yang akhirnya memvonis orang-orang yang berdosa dengan vonis kufur, sehingga itu pun akan berkembang kepada sikap-sikap ekstrim, yaitu tindakan-tindakan teror kepada orang-orang lain atau orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai selain muslim. Orang-orang murji'ah dengan keyakinan mereka yang salah, bahkan akan terbangun pada diri mereka suatu kepribadian muslim yang sangat buruk, di mana ia hanya mengatakan saya mukmin, tapi perbuatan mereka sangat jauh daripada nilai-nilai iman. Mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, yang Allah haramkan, dengan beranggapan tidak akan bermudarat maksiat-maksiat itu kepada iman saya. Yang penting adalah ucapan dan keyakinan. Mereka akan tetap dalam iman yang sempurna, tidak akan terkurangi, sampai-sampai terucap dari mereka kama la yadur ma'a al-kufri ta'ah wala yadur ma'al imani ma'asiyah. Sebagaimana orang kafir itu ketaatannya enggak manfaat, maka seorang mukmin kemaksiatannya tidak akan memberi mudharat. Nah, sampai sedemikian rupa ucapan mereka, orang-orang murji'ah, sehingga tergambar bagaimana buruknya seorang yang berakidah murji'ah. Yang mengatakan muslim tidak tercermin padanya kepribadian seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, inilah bagian pertama dari hadarah kita, yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua dalam mempelajari agama kita, mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan begitu pula ucapan para ulama kita rahmatullah. Semoga apa yang dari kita sampaikan, yang tadi kita sebutkan, bisa dimengerti, bisa dipahami, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengokohkan iman kita dan mewafatkan kita di atas iman yang benar, menjauhkan kita dari mudhillat al-fitan, fitnah-fitnah yang akan menyesatkan kita dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, demikian mungkin baik, Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah kita kembali sambung pada sesi yang kedua, seperti yang dijadwalkan jam 5 petang waktu Malaysia atau jam 4 petang waktu Indonesia Barat. Baik, Ustaz, kita cukup sampai di sini dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.